Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd fa inna astaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kita lanjutkan membaca tafsir dari ayat di dalam surat Al-Baqarah yang ke-233. Sebelum kita melanjutkan membaca penjelasan dari muallif, kemarin sampai kita pada penggalan ayat wa'ala al-mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan wajib atas al-maulud lahu, itu wajib atas ayah, atas bapak, untuk memberikan nafkah kepada istri-istrinya, wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan juga wajib memberikan pakaian kepada mereka secara ma'ruf, dengan cara yang baik. La tukallafu nafsun illa wus'aha, dan tidaklah sebuah jiwa itu dibebani kecuali dengan yang dimampuinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan la tudarra walidatun biwaladiha, dan tidaklah seorang ibu itu di mudarati dengan sebab anaknya. Dijelaskan maknanya oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, ay la yahillu an tudarra al walidatu bisababi waladiha. Itu tidak halal seorang ibu, seorang wanita dimudarati karena sebab anaknya. Imma an tumna' min irda'i. Contohnya, misalnya seperti seorang ibu dilarang untuk menyusui anaknya, maka ini adalah bentuk mudarrah, bentuk memudaratkan seorang ibu, yaitu ketika dia dicegah, dilarang, dihalang-halangi untuk bisa menyusui anaknya sendiri. Aw la tu'ta bima yajibu laha minan nafaqah wal kiswati awil ujrah. Atau misalnya bentuk yang lain, ibu tersebut tidak diberikan nafkah yang wajib untuk diberikan kepadanya. Tidak diberikan nafkah, tidak diberikan pakaian, atau tidak diberikan upah jika ibu tersebut sudah bercerai dari mantan suaminya. Mantan istrinya tetap menyusui si anak, tapi mantan suaminya tidak mau memberikan upah kepada mantan istrinya. Maka yang seperti ini adalah bentuk mudarrah yang dilarang di dalam ayat ini. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk mahasinul Islam. Bagaimana indahnya agama Islam ini. Syariat yang seperti ini tidak didapati di agama-agama yang lain. Bagaimana Islam mengatur sampai urusan susuan diatur secara rinci di dalam agama Islam. Syariat yang seperti ini sama sekali tidak didapatkan di agama-agama yang lain di muka bumi ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wala mauludun lahu biwaladih. Begitu pula ayah tidak boleh dimudaratkan karena sebab anaknya. Dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, bi antamtani'a min irdaihi ala wajhil mudarrah lahu. Misalnya, seorang istri sengaja tidak mau menyusui anaknya. Yang seperti ini bisa menyusahkan sang suami. Istri tidak mau menyusui anaknya tanpa ada alasan yang dibenarkan secara syar'i. Yang seperti ini tidak boleh. Ini menyusahkan suaminya. Menyusahkan ayah, bapak dari anak tersebut. Yang seperti ini dilarang. Ya, tidak boleh. Seorang istri, seorang ibu, sengaja tidak mau menyusui anaknya karena untuk memudaratkan sang ayah. Au tatlub ziyadatan 'anil wajib wa nahwi dzalika min anwa'id darar, atau istri tersebut sengaja meminta nafkah yang lebih dibandingkan atau lebih dari kadar yang wajib, atau mantan istri misalnya menyusui anak dari mantan suaminya. Mantan istrinya meminta upah yang tinggi, lebih tinggi dari kadar yang diwajibkan. Maka yang seperti ini bentuk doror yang bisa ditimpakan kepada seorang ayah atau bapak dari anak tersebut. Dan hal ini dilarang di dalam syariat. Nah, kemudian kelanjutan dari ayat tersebut, wa'alal warithi mithlu dhalik, dan atas ahli waris mendapatkan kewajiban yang semisal itu. Yaitu misalnya bapak dari anak tersebut tidak ada, sudah meninggal dunia, maka ahli warisnya yang menanggung beban kewajiban tersebut. Atau misalnya ayah dari anak tersebut masih ada, tapi tidak memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah bagi pihak yang menyusui anaknya. Maka yang seperti ini, kondisi yang seperti ini mewajibkan ahli waris dari anak tersebut untuk membantu sang ayah memberikan nafkah kepada ibu yang menyusui anaknya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, fa in arada fisalan an taradin minhuma wa tashawurin fala junaha alaihima, jika keduanya, yaitu kedua orang tua, ayah dan ibu, menginginkan untuk menyapih si bayi sebelum 2 tahun. Ya, ini penjelasan yang lain. Bagaimana jika kedua orang tua menghendaki untuk menyapih anaknya sebelum 2 tahun? Maka dijelaskan di kelanjutan ayat ini. Jika keduanya, yaitu kedua orang tua, ayah dan ibu, menghendaki untuk menyapih anaknya sebelum 2 tahun, antaradin minhuma. Syarat yang pertama, antaradin minhuma. Jika keduanya ridho, keridoan dari keduanya. Watasyawurin, syarat yang kedua. Dan setelah keduanya bermusyawarah. Fala junaha alaihima, maka tidak ada dosa atas keduanya. Jadi boleh. Jika orang tua menghendaki untuk menyapih anaknya, menghentikan ASI bagi anaknya sebelum anaknya berusia genap 2 tahun. Boleh hukumnya di dalam syariat jika terpenuhi dua syarat. Yang pertama, antaradin minhuma, keridoan dari keduanya, keridoan dari sang ayah dan sang ibu. Jadi kalau salah satunya tidak ridho, tidak boleh. Ya, jika salah satunya tidak ridho, maka tidak boleh. Ini adalah mafhum dari ayat. Dan juga syarat yang kedua adalah watasyawur, setelah dimusyawarahkan di antara keduanya. Ayah dan ibunya sudah bermusyawarah. Musyawarah itu maksudnya apa? Dijelaskan oleh Syekh Al-Sa'di, hal huwa maslahatun lis-sabi am la? فإن كان مصلحة ورضية فلا جناح عليهما في فطامه قبل الحولين. Yaitu bermusyawarah untuk sesuatu yang paling maslahat bagi si anak. Keduanya bermusyawarah, ayah dan ibu dari anak tersebut bermusyawarah untuk mendiskusikan apa yang terbaik, yang paling maslahat bagi si anak. Jadi syaratnya dua. Keduanya ridho untuk menyapih anak tersebut sebelum 2 tahun. Dan yang kedua sudah bermusyawarah untuk membicarakan apa yang terbaik, yang paling maslahat bagi si anak. Maka dipahami dari kedua syarat ini, dijelaskan oleh Syekh Al-Sa'di rahimahullah, فَدَلَّتِ الْآيَةُ بِمَفْهُومِهَا عَلَى أَنَّهُ إِنْ رَضِيَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ أَوْ لَمْ يَكُنْ مَصْلَحَةً لِلطِّفْلِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِطَامُهُ. Maka ayat ini menunjukkan dengan mafhumnya, mafhum dari ayat ini menunjukkan bahwasanya jika salah satunya tidak ridho, yang satu ridho tapi yang lain tidak ridho, ayahnya ridho tapi ibunya tidak ridho, atau sebaliknya, ibunya ridho bapaknya tidak ridho, atau dengan menyapih anak tersebut tidak terdapat maslahat yang lebih besar, atau bahkan bisa menimbulkan mudarat, maka yang seperti ini annahu la yajuzu fitamuhu, tetap tidak boleh disapih kondisinya. Ya, jika kondisinya seperti itu, maka di dalam syariat tetap tidak diperbolehkan untuk menyapih si anak. Jadi harus tetap terus dilanjutkan susuannya sampai genap 2 tahun. Jadi permasalahan yang bukan permasalahan ringan, bukan permasalahan sepele. Ya, dijelaskan secara rinci dalam syariat, maka hendaknya orang tua memperhatikan dengan betul permasalahan ini. Terlebih lagi kemarin sudah kita sebutkan hadis ancaman terhadap para wanita yang sengaja tidak mau menyusui anaknya tanpa ada alasan yang dibenarkan secara syar'i. Itu adalah termasuk kabirah, dosa besar yang diancam dengan siksa yang mengerikan di akhirat nanti. Wa na'udzu billahi min dzalik. Dan termasuk ayah, bapak, kepala keluarga jika membiarkan istrinya melakukan hal itu tanpa ada nasihat, tanpa ada teguran, bahkan dibiarkan, maka dia telah ridho dengan kemaksiatan. Dan itu juga bukan perkara yang ringan. Ya. Nah, barakallahu fikum jami'an. Wa qawluhu wa in aradtum an tastardi'u awladakum. Pembahasan yang berikutnya adalah bagaimana jika orang tua menghendaki untuk menyusukan anaknya ke wanita yang lain selain ibunya. Dijelaskan dalam kelanjutan ayat ini, wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum. Jika kalian menghendaki untuk menyusukan anak-anak kalian, itu mencarikan ibu susuan selain ibu kandungnya, maka fala junaha 'alaikum. Maka tidak ada dosa atas kalian dengan syarat idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Jika kalian memberikan upah kepada ibu susuan tersebut sesuai dengan kebiasaan yang baik, itu sesuai dengan yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Ya, demikian penjelasan tentang hukum susuan di dalam ayat ini. Wattaqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Ayat ini ditutup dengan perintah untuk bertakwa. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Dan ketahuilah bahasanya Allah maha melihat segala apa yang kalian kerjakan. Qala al-muallif al-syeikh al-doktur al-allamah Abdullah bin Abdul Rahim al-Bukhari hafizahullah, qala al-imam al-Zuhri, berkata al-imam al-Zuhri rahimahullahu ta'ala, naha Allahu an tudarra walidatun biwaladiha. Allah subhanahu wa ta'ala melarang untuk memudaratkan ibu dengan sebab anaknya. Wadzalika an taqulal walidatu lastu murdi'atahu. Dan hal itu semisal seorang ibu mengatakan lastu murdi'atahu. Aku tidak mau menyusuinya. Wa hiya amsalu lahu ghidha'an wa ashfaqu 'alayhi wa arfaqu bihi min ghairiha. Padahal dia, yaitu sang ibu itu adalah air susunya adalah makanan yang paling ideal, yang paling sempurna bagi si anak. Wa ashfaqu 'alayhi, dan seorang ibu, ibu kandung, itu lebih sayang kepada anaknya. Wa arfaqu bihi min ghairiha, dan lebih lembut, lebih pengasih kepada anaknya dari yang selainnya. Jadi memang posisi ibu kandung itu tidak bisa tergantikan. Walaupun anak tersebut sudah disusukan kepada wanita yang lain, tetap yang lebih afdal, yang lebih utama adalah disusui oleh ibu kandungnya sendiri. فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَعْبَى بَعْدَ أَنْ يُعْطِيَهَا مِنْ نَفْسِهِ مَا جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ. Maka tidak boleh bagi ibu tersebut untuk enggan. Enggan memberikan susuan kepada anaknya sendiri setelah apa yang diberikan kepadanya dari dirinya, apa yang Allah jadikan atasnya. Itu setelah Allah memberikan apa yang Allah berikan keutamaan kepada sang ibu. Sudah diberikan kemampuan untuk menyusui, maka tidak boleh lagi ibu tersebut untuk enggan menyusui anaknya sendiri. Walaisa lil mauludi lahu ayyudarra biwaladihi walidatahu fayamna'aha an turdi'ahu diraran laha ila ghairiha. Dan tidak boleh bagi ayah atau bapak untuk mendapatkan mudarat dari anak dengan sebab anaknya, memudaratkan dengan sebab anaknya ibu dari anak tersebut dengan dia mencegah atau menghalang-halangi ibu anak tadi untuk menyusui anaknya sendiri dengan niat untuk memudaratkan sang ibu, ya, yaitu dengan menyusukan anak tersebut kepada selain ibu kandungnya sendiri. Maka yang seperti ini tidak boleh jika niatnya adalah untuk memudaratkan atau menyempitkan hati sang ibu. Ya, tidak boleh. Ini terkadang biasanya seringkali terjadi ketika suami istri sudah bercerai. Ya, suami istri sudah bercerai, masih ada anak yang menyusu, ya, karena sakit hati atau ingin balas dendam. Misalnya mantan suaminya tidak mau menyusukan anaknya kepada ibu kandungnya. Maka ini tidak boleh. Dengan tujuan untuk menyakiti sang ibu dan lain sebagainya. Ya, ini hukumnya tidak diperbolehkan secara syariat. Qala al-imamu Ibnu al-Qayyim fi Tuhfatil Maudud mustanbitan al-ahkama min al-ayati faqala. Berkata Imam Ibnu al-Qayyim dalam kitabnya Tuhfatul Maudud, ketika beliau beristimbat atau mengambil kesimpulan hukum dari ayat ini. Faqala, beliau berkata rahimahullah, fadallatil ayatu ala iddati ahkamin. Ayat ini menunjukkan beberapa hukum, menjelaskan tentang beberapa hukum. Ahaduha, hukum yang pertama, anna tamamar radai haulan. Bahwasanya sempurnanya susuan itu adalah 2 tahun. Wadzalika haqqun lil waladi idza ihtaja ilaihi wa lam yastaghni anhu. Dan itu menyempurnakan susuan selama 2 tahun itu adalah hak anak. Jika anak tersebut membutuhkannya dan tidak bisa dilepaskan darinya. Wa akkadahuma bikamilaini li'alla yuhmal al-lafzu ala haulin wa akthar. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut menegaskan dan menekankan dengan kamilaini. Haulaini kamilaini, 2 tahun yang sempurna, 2 tahun penuh. li'alla yuhmalul lafzu, agar lafaz tidak dipahami dengan makna yang lain, yaitu dipahami dengan satu tahun lebih. Kemarin sudah disebutkan bahwasanya haul dalam bahasa Arab bisa dipahami dua makna. Satu tahun penuh, 12 bulan penuh, atau mayoritas atau sebagian besar dari tahun tersebut. Jadi kalau sudah 11 bulan, sudah boleh dikatakan haul dalam bahasa Arab. Tapi dalam ayat ini, yang dimaukan adalah 2 tahun penuh, 24 bulan penuh. Makanya ditegaskan dengan kamilaini, 2 tahun penuh. Agar tidak dipahami, oh cukup 1 tahun 6 bulan. Atau cukup 1 tahun 7 bulan, 8 bulan. Tidak. Ya. 2 tahun penuh, yaitu 24 bulan. Wathaniha, hukum yang kedua. Annal abawaini idza arada fitamahu qabla dhalika bitaradihima wa tashawurihima ma'a adami madarrati tifli falahuma dhalika. Bahwasanya kedua orang tua jika menghendaki untuk menyapih anaknya sebelum 2 tahun dengan keridhaan keduanya dan dengan musyawarah keduanya dengan tanpa memudaratkan sang anak, falahuma dzalik, maka boleh keduanya untuk melakukan hal tersebut. Wa tsalitsuha, hukum yang ketiga, annal aba idza arada an ayastardi'a liwaladihi murdi'atan ukhra ghaira ummihi falahu dzalika wa in karihatil um illa an yakuna mudarran biha aw biwaladiha. Bahwasanya seorang ayah, seorang bapak jika menghendaki untuk menyusukan anaknya ke ibu yang lain atau ke wanita yang lain selain ibu kandungnya, maka boleh dia melakukannya walaupun ibu kandungnya merasa tidak suka atau kurang suka. Boleh. Kecuali ayyakuna mudaran biha au biwaladiha. Kecuali jika hal itu diniatkan untuk memudaratkan sang ibu, maka tidak boleh. Atau diniatkan untuk memudaratkan anaknya, maka tidak. Ya, jadi sekali lagi, itu hak. Hak bapak untuk menyusukan anaknya ke siapapun. Ke wanita yang lain, selain ibu kandungnya. Dengan catatan, tidak untuk memudaratkan sang ibu, dan tidak juga untuk memudaratkan sang anak. Fala yujabu ila dhalik, kalau ternyata ayah sang anak tadi menyusukan anaknya kepada selain ibu kandungnya dan timbul mudarat, maka tidak boleh untuk dibiarkan. Wa yajuzu an tastamirral ummu ala radaihi ba'dal hawlaini ila nisfi thalithi au akthar. Dan boleh hukumnya jika seorang ibu terus menyusui anaknya walaupun telah lewat 2 tahun. Boleh-boleh saja hukumnya seorang ibu menyusui anaknya walaupun sudah lewat 2 tahun. Ila nisfi tsalits. Walaupun menyusuinya terus sampai pertengahan tahun yang ketiga au aksar atau lebih dari itu, hukumnya boleh-boleh saja. Qala hafidhullah wa dirasatul haditsatu tahussu ala dhalika wa tubayyinu fa'idatah. Penelitian-penelitian yang terkini, yaitu penelitian-penelitian modern, menunjukkan hal yang sama, yaitu memotivasi untuk hal itu, yaitu menyusui anak selama 2 tahun. Wa tubayyinu fa'idatahu, dan menjelaskan tentang faidahnya. Wa tahussul ummahati 'alal qiyami bihadzal irda, dan juga mendorong, memotivasi para ibu untuk menyusui anaknya. Wa anna manafi'ahu 'adidatun 'alal maulud, dan manfaatnya, manfaat-manfaatnya sangat banyak bagi sang anak. Fayughadhihi at-taghdhiyata at-tamata al-kamilata allati tughnihi 'amma siwa dhalik. Maka hendaknya para ibu bersemangat untuk menyusui anaknya sehingga bisa memberikan makanan kepada anaknya, makanan yang sempurna, yang terbaik, yang mencukupi anak tersebut dari yang selainnya. Wa fihi manfa'atun lil ummi wa nahwi dzalik. Dan di dalam hal itu terdapat manfaat bagi ibu dan yang semisalnya, sudah dijelaskan pada pertemuan yang sebelumnya. Fala yu'dal an halibil ummi illa li daruratin tuqaddaru biqadariha. Maka tidak boleh beralih dari ASI, ya. Tidak boleh meninggalkan ASI kecuali karena perkara yang darurat yang dituqaddar biqadariha, yang dilaksanakan sesuai dengan kadar daruratnya. Ini juga kaidah di dalam fikih. Kalaupun terjadi perkara yang darurat, maka dikerjakan sesuai dengan kadarnya. Ya. Naam, misalnya ibunya memang tidak keluar ASI-nya atau keluarnya sedikit, maka tetap berusaha untuk menyusui anaknya, ya. Selama keluar maka disusui. Ya, adapun ketika tidak keluar anaknya kelaparan, maka boleh diberikan makanan yang lain, ya, secukupnya. Tapi kalau sudah keluar lagi, maka tetap, ya, hendaknya sang ibu menyusui anaknya sesuai dengan kemampuannya. Atau misalnya ibunya sedang sakit, tidak mampu untuk menyusui anaknya, maka ketika sakit saja, ya silakan diberikan makanan yang lain. Tapi kalau sudah sembuh, sudah mampu lagi, maka hendaknya memberikan ASI kepada anaknya. Itu ini semua terangkum di dalam bingkai kaidah ini, yaitu darurat dikerjakan atau diambil sesuai dengan kadarnya. Wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang binillahi taala. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain.